Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang keutamaan Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah salah satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan beberapa poin penting tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Di mana di antara keutamaannya adalah beliau termasuk wanita yang paling baik. Khairu nisa'iha Maryam wa khairu nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita adalah Maryam dan sebaik-baik wanita dari umat ini adalah Khadijah. Khadijah adalah wanita yang baik yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemarin disebutkan bahwa beliau mendapatkan salam, kiriman salam dari Jibril alaihi salam melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Ini merupakan keutamaan yang cukup besar. Iya. Yang ketiga kemarin disebutkan diantaranya adalah Khadijah, wanita yang mendapatkan kabar gembira adanya jannah. Disiapkan rumah di jannah dari qasab, dari mutiara. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang besar pula. Karena termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan jannah nantinya. Maka para pendengar sekalian, ya, seorang wanita tentu ingin meneladani ibu terbaik, ibu teladan. Ibu kita adalah para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita-wanita yang telah Allah angkat mereka kedudukannya dengan kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Maka kalau ingin melihat ibu teladan, ya. Ibu teladan, ya. Ibu yang pantas di teladani, ya, bagi seorang muslimah hendaklah dia melihat wanita-wanita mukminah dan di antara yang kita bahas adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dan dari Khadijah ini pula Rasulullah SAW diberikan anak, ya, diberikan anak dan darinya pula lahirlah cucunya Hasan dan Husain. Ini juga salah satu di antara kelebihan Khadijah radhiyallahu anha. Para pendengar sekalian, setelah kita mengetahui beberapa khabar yang datang kepada kita tentang keutamaan beliau, maka sesungguhnya haruslah seorang wanita mereka itu berusaha untuk meneladani wanita yang utama ini. Dan demikian pula barakallahu fikum meneladani wanita-wanita yang punya keutamaan selain Khadijah, seperti siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Karena sesungguhnya beliau Aisyah radhiyallahu anha ini juga memiliki keutamaan yang besar. Memiliki keutamaan yang banyak sampai-sampai sebagian ulama kita rahimahumullahu jami'an ada yang lebih mengutamakan Aisyah radhiyallahu anha daripada Khadijah. Ya. Kenapa? Karena dengan dalil-dalil yang banyak pula yang menunjukkan tentang keutamanya Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga dikarenakan Aisyah ini adalah di antara salah satu istri Nabi yang banyak menyebarkan ilmu Islam. Riwayat-riwayat hadis yang sampai kepada kaum muslimin itu banyak melalui lisannya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dari antara keutamaan Aisyah radhiyallahu anha yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha merupakan salah satu di antara istri Nabi, istri beliau di dunia wal akhirah. Ya. Dikisahkan bagaimana riwayat ketika Ali mengutus Ammar wal Hasan ke Kufah. Ya. Maka kemudian Ammar ibn Yasir berkhutbah menyampaikan, innil a'lamu innaha zaujatuhu fid dunya wal akhirah. Sungguhnya kata Ammar ibn Yasir radhiyallahu an ketika menyebutkan keutamaan Aisyah, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya dia itu merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Ya. Istri beliau di dunia dan di akhirat. Maka sesungguhnya pernah berkata pula kepada Aisyah, "Ama tardina an takuni zaujati fid dunya wal akhirah?" Ya. Makanya Ammar bin Yasir ketika menyampaikan keutamaan Aisyah di Kufah, ya, ketika terjadi permasalahan di sana, ada suatu hal yang perlu diterangkan tentang keutamaan Aisyah, ya, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha disebutkan oleh Ammar bin Yasir, dia adalah istri beliau, istrinya Nabi SAW di dunia dan akhirat, sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau istrinya Rasulullah SAW di dunia dan akhirat, ini menunjukkan sebuah keutamaan yang besar. Ya, menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Bahkan ini dilihat oleh Bukhari dalam sahihnya nomor 3772. Di antara keutamaan yang lain bahwasanya Aisyah ini adalah istri beliau, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak ayat-ayat yang turun, ya, banyak ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya atau di tempatnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi Aisyah ini memiliki sebuah keutamaan yang besar. mengetahui tentang ayat-ayat ya yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ayat itu kadang turun ketika Rasulullah Sallam bersamanya. Ya. Sehingga disebutkan dalam hadis wafadlu Aisyah, hadis Abi Musa, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha ala nisa'in ala nisa'i kafadli sarid ala sa'iri ta'ah. Dan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan daripada wanita-wanita itu kafadli as-sarid, seperti kelebihannya kenapa yang namanya sarid, masakan ya, masakan istimewa, ala sa'iri ta'am, dibandingkan seluruh makanan-makanan yang ada. Hadis Bukhari nomor 3770. Ya. Hadis ini dari Abu Musa Al-Asy'ari, juga dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhuma. Ya. Sehingga kelebihan Aisyah cukup banyak dari riwayat-riwayat yang ada, dan sebagian ulama menggolongkan Aisyah lebih utama dari Khadijah radhiyallahu anha karena beliau memiliki keutamaan ilmu. Berkata seorang syair berkata, sab'un minas sahbi faqal alfi qad naqalu minal hadisi anil mukhtari khairi mudar Abu Hurairata, Sa'dun, Jabirun, Anasun, Siddiqatun, Wabnu Abbasin, Kadabnu Umar. Para ahli syair disebutkan dalam kitab Tadribu Rawi, halaman 25. Sab'un, ada 7 orang. Minas sahbi, dari sahabat, sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faqal alfi qad naqalu minal hadisi. Di atas 1000 hadis mereka memindahkan atau menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam khairi mudar, sebaik-baik, yakni suku mudar. Ya. Siapa 7 orang itu? Para sahabat-sahabat Nabi yang menghafal, menyampaikan riwayat hadis di atas 1000. Di atas 1000. Berarti 1000 ke atas. Maka di antara 7 sahabat itu disebutkan Abu Hurairah. Pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu menghafal 5374 hadis. Yang kedua, Sa'dun. Ya, ini yang dimaksud Sa'dun. Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik. Sa'dun, yang dimaksud di sini adalah Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik. Berapa hadis yang beliau hafal? Yang beliau sampaikan kepada kaum muslimin? 2270. Terus siapa? Jabirun. Jabir. Sahabat Jabir, yang dimaksud Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir ini, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau hafal hadis 1540. Berapa tadi? 1540. Sahabat Jabir. Terus Anas, yakni Anas ibn Malik. Beliau 2286 hadis. Lalu Siddiqah. Nah ini, Siddiqah maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan hadis 2210. Nah, 2210. Wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu 1770 hadis. Terus Kadzabnu Umar, demikian pula Ibnu Umar menyampaikan hadis 1730. Ya. Ini hadis-hadis dari berapa tadi? 7 sahabat yang menghafal hadis di atas 1000. Dari 7 sahabat tersebut ternyata ada di antaranya adalah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak kalah ya dengan Ibnu Abbas, Abdullah ibni Umar. Bahkan Abdullah ibni Umar dan Ibnu Abbas kalah ya hafalannya. Cuma berapa tadi? 1770. Kalau Aisyah 2210 hadis. Masya Allah, luar biasa. Walaupun wanita itu kemarin disebutkan memiliki kekurangan akal, kekurangan agama, ternyata ada di antara wanita yang Allah Ta'ala pilih mereka memiliki kelebihan apa tadi? Semangat di dalam menuntut ilmu. Maka wanita-wanita di zaman modern sekarang jangan ketinggalan. Ya, berlomba-lomba mengejar hadis-hadis, mengejar ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersemangat dalam mengkaji dan memahami Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun seorang wanita dengan segala kesibukannya ya, dengan segudang apa pekerjaan rumahnya, maka sungguhnya mereka bisa mendapatkan keutamaan ilmu seperti apa yang telah didapatkan oleh para pendahulunya. Baik. Ini diantara keutamaan Aisyah, kelebihan Aisyah yang perlu diteladani oleh wanita-wanita zaman sekarang ini. Sehingga dikisahkan dari Abi Burdah, dari Abi Musa. Beliau menceritakan, ma ashkala alaina ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam haditha qat fasa'alna Aisyah illa wajadna indaha minhu ilma. Kata Abi Musa radhiyallahu an, tidaklah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perkara yang sulit dari hadis fasa'alna Aisyah, kecuali kami tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kecuali kami dapatkan pula di sisinya ilmu. Ya, ini para sahabat berguru, menimba ilmu, bertanya kepada seorang wanita, ya, wanita yang mulia, yang diisi oleh Allah Ta'ala hatinya dengan ilmu. Maka para sahabat-sahabat ketika mendapatkan hal yang muskil, perkara yang sulit, ya, maka mereka bergegas bertanya kepada murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah. Ya. Suatu saat dikisahkan ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan apa? Jenazah. Itu jenazah muslim tentunya ya. Dalam riwayat yang lain, manittaba'a janazata muslim imanan wahtisaban hatta yusalli, siapa yang menyolati jenazah muslim mengharap pahala sehingga dia menyolatinya, maka baginya satu qirat. Wa man syahida hatta tudfana, siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikubur, dalam riwayat sampai selesai, falahu qiratan, baginya mendapatkan dua qirat. Qila ya Rasulullah wa mal qiratan, apa yang dimaksud dua qirat? Mislul jabalain azimain, seperti dua gunung besar. Dalam riwayat yang lain, kullu qirat mislu Uhud, masing-masing qirat seperti gunung Uhud. Iya. Maka dikisahkan dikisahkan bahwa Ibnu Umar beliau menyolati jenazah. Setelah itu pulang. Ya. Kebiasaan Ibnu Umar kalau ada mayit muslim maka beliau menyolati terus pulang. Ya. Karena yang dia dengar hanya siapa yang menyolati jenazah maka baginya satu qirat. Dia tidak mendengar riwayat bahwa siapa yang menyolati jenazah sampai selesai menguburkan baginya dua qirat. Setelah sampai hadis Abu Hurairah ini, maka Abdullah bin Umar berkata, "Akhbara alaina Abu Hurairah." Abu Hurairah lebih banyak mendapatkan pahala daripada kami. Kenapa? Karena Abu Hurairah dapat dua, Ibnu Umar dapat satu. Iya. Akhirnya Ibnu Umar itu mutus Khabbab kepada Aisyah. Artinya apa? Ingin menjelaskan apa iya riwayat yang disampaikan Abu Hurairah itu seperti itu. Maka diutuslah Khabbab untuk bertanya kepada siapa? Aisyah. Coba dipastikan sana. Informasinya apa? Diperjelas. Diperjelas. Benar apa enggak sih? Ya. Maka datanglah Khabbab kepada Aisyah. Menanyakan tentang hadis Abu Hurairah tadi. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ternyata Aisyah mengatakan, "Shadaqa Abu Hurairah." Shadaqa Abu Hurairah. Betul. Betul berita yang dibawa oleh Abu Hurairah. Nah, maka disampaikanlah oleh Khabbab informasi Aisyah radhiyallahu anha dan disampaikan kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun beliau kemudian laqad faratna fi qararit katsira. Sungguh telah luput dari kita beberapa qirat-qirat, ya. Fa balagha dzalik Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah pun mengetahui apa yang disampaikan oleh Aisyah tadi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Innahu lam yakun yushiluni an Rasulillah." Sesungguhnya tidak ada yang mengganggu diriku, menyibukkan diriku dari belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shafqat as-suq. Tidak ada yang mengganggu Abu Hurairah seperti apa? Hiruk pikuknya pasar karena Abu Hurairah tidak punya usaha bisnis. Ya, dia tidak punya bisnis di pasar ya. Hidupnya apa? Belajar terus. Tadi. Belajar, Masya Allah. Adapun yang punya kesibukan di pasar, tidak sempat mendengar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala gharsal wadi. Dan tidak pula menanam harsal wida di kasrah wawunya. Yakni tidak menanam pohon kurma. Ya, tidak punya bibit. Tidak punya kebun untuk menanam apa? Pohon kurma. Tapi kata Abu Hurairah, "Innama kuntu alzamun nabiyya." Karena aku terus bermulazamah kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini kisah yang menunjukkan kelebihan siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rujukan umat ya. Jadi rujukan umat ya. Walaupun wanita. Yani dari rujukan ilmu ya ini. Jangan nanti terus dengan riwayat-riwayat ini nanti kemudian ingin berdar apa yang dikejar para lelaki yang seharusnya tidak perlu dikejar ya. Ingin menyamakan apa namanya posisinya sama dengan siapa kaum laki-laki padahal diberi keutamaan ilmu agama ini yang diberikan Aisyah karena memang Allah Ta'ala telah memilihnya. Baik, dan diantara kelebihan yang lain sebagai tambahan faedah, suatu saat ada kisah menarik yaitu dalam Muslim. Ada kisah bahwasanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ada kisah lama tuh via Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagian istri-istri Nabi menyuruh agar mereka membawa istri Sa'ad bin Abi Waqqas melewati masjid. Dan untuk apa? Supaya istri-istri Nabi itu bisa menyolatinya di dalam masjid. Akhirnya berhentilah jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas di salah satu kamar-kamar istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun menyolatinya. Ya, tiba-tiba kasus ini sampai kepada banyak manusia. Akhirnya apa? Abu, kata Aisyah, manusia pun abu, menganggap suatu aib. Bahkan sebagian mengatakan waqalu hadhihi bid'ah. Sebagian ada yang berkomentar, ini perbuatan apa? Bid'ah. Makanat janais yadkhulu biha ilal masjid. Komentar mereka, tidak pernah jenazah itu masuk apa? Masjid. Akhirnya sampai berita ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Ma asra'an nas ila ayya'isu ma la ilma lahum bih. Alangkah cepatnya manusia hidup. Mereka hidup tanpa ilmu bagi mereka. Abu alaina, mereka mencela kepada kami ayyamurra bi janazatin fil masjid, karena sebab adanya jenazah yang lewat di dalam masjid. Wallahi ma shalla Rasulullah sallam ala Suhail ibni Bayda wa akhihi illa fi jawfil masjid. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati Suhail bin Bayda dan saudaranya itu di dalam masjid. Akhrajahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, artinya sebagian orang mengingkari perbuatan sahabat yang lain. Ya. Maka Aisyah menghakimi. Doh, dulu Rasulullah SAW saja beliau menyolati Suhail ibni Bayda dan saudara laki-lakinya di dalam masjid. Kenapa mereka mencela sesuatu tanpa ilmu? Ya, demikianlah. Ya, demikianlah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Demikian pula sebagian istri-istri Nabi yang lain seperti Wa Ummu Sulaim dan juga kisahnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Masih ingat kisahnya Ummu Sulaim? Siapa ini penyiar Ummu Sulaim? Istrinya Abu Thalhah, Ustaz, ya. Iya. Ibunya siapa ini Ummu Sulaim? Anas bin Malik. Ya, betul. Sahih. Ternyata Ummu Sulaim juga wanita yang perlu diteladani. Ya. Jadi kalau ingin mencari wanita teladan, banyaklah, enggak cuma satu, ya. Kita enggak miskin. Orang Islam itu enggak miskin dari teladan wanita yang diberi oleh Allah keutamaan. Banyak. Ya. Istrinya Nabi banyak, ya. Enggak cuma satu. Semuanya adalah teladan, ya. Istri sahabat juga banyak, dan itu semuanya apa? Teladan. Ya, yang kita disuruh untuk mengikuti mereka. Di antara teladan yang baik adalah kisah Ummu Sulaim. Ternyata Ummu Sulaim itu tadinya punya suami. Ummu Sulaim itu punya suami Malik bin Nadhar. An-Nadhar. Dan Malik ibn Nadhar ini ketika itu ditawarkan masuk Islam. Tapi ya, ayahnya Anas bin Malik ini radhiyallahu an. Tetapi Malik ibni Nadhar ini tidak mau masuk Islam. Maka ketika itu malah dia pergi ke Syam dan mati di Syam dalam keadaan tidak mau masuk Islam. Maka datanglah kepadanya namanya Abu Thalhah. Ya. Abu Thalhah ingin melamar janda ini. Ya, ibunya Anas ibni Malik. Apa yang terjadi? Ternyata Ummu Sulaim, beliau ternyata apa, melihat sang calon suami itu orang musyrik. Maka dikisahkan oleh Anas ibni Malik, ketika Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim berkata, sungguh tidak pantas bagiku untuk bersuamikan seorang musyrik. Tidakkah engkau wahai Abu Thalhah tahu bahwasanya sesembahan-sembahan yang kalian sembah itu dibuat oleh budak kalian, para tukang kayu. Dan bila kalian nyalakan api padanya, maka berhala-berhala tadi akan terbakar. Abu Thalhah berpaling. Nah, pergi meninggalkan Ummu Sulaim. Tapi ibaratkan kalimat sudah menembus sasarannya. Ya. Ada kalimat-kalimat yang dilepas oleh Ummu Sulaim dan masuk seperti anak panah ke dalam hati Abu Thalhah. Akhirnya apa? Kalimat tersebut menjadikan sebab Abu Thalhah berpikir. Ya, ya benar, sesembahan itu dari kayu yang bikin diri sendiri, tukang kayu disembah. Ya, ternyata Abu Thalhah akhirnya berpikir panjang, kemudian akhirnya datang menemui Ummu Sulaim. Dan kemudian Ummu Sulaim menawarkan bahwasanya kalau dia mau beristrikan dengannya, maka maharnya itu adalah dengan dia masuk Islam. Ya, jadi dalam riwayat Imam Nasa'i, demi Allah wahai Abu Thalhah, orang semisal kamu tidak akan ditolak, akan tapi orang yang kafir, sedangkan aku orang muslimah. Tidak halal bagiku untuk bersuamikan dirimu. Kalau engkau mau masuk Islam, maka itulah maharku. Ya, saya tidak akan meminta selain itu. Maka Ummu Sulaim pun menerima mahar berbentuk apa tadi? Maharnya adalah masuknya Abu Thalhah ke dalam Islam. Masya Allah. Kaum muslimin, ini menunjukkan keutamaan wanita yang luar biasa. Ya, Allah telah berikan banyak keutamaan. Ya. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Dan di sana masih banyak lagi keutamaan-keutamaan para wanita-wanita terdahulu yang mereka telah Allah pilih dengan sekian banyak keutamaan. Tentang keutamaan para wanita dalam kebaikan, di dalam memperjuangkan Islam, ya, memperjuangkan tauhid dan dalam mempelajari as-sunnah. Namun karena waktu sudah hampir habis, saya kira cukup sampai kisahnya wanita yang mulia yaitu Ummu Sulaim, ibunya Anas ibni Malik, yang juga memiliki keutamaan-keutamaan. Semoga Allah Ta'ala jadikan apa yang dilakukan menjadi sebab kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.